السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam kajian rutin kita yang membahas tentang As-Siratul Nabawiyah dari Manzumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Hafiz العلامة ابن عبد العز الحنفي رحمه الله تعالى. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabiuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu malam dengan ruh dan jasad beliau. Dan beliau mendapati berbagai hal-hal yang mengagumkan dalam perjalanan tersebut, hingga beliau mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara untuk menegakkan salat 5 waktu. Usri bihi wassalawatu furidat khamsan bi khamsin kama qad hufidat. Di mana salat 5 waktu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. 5 kali salat, dan Allah Azza wa Jal menghitungnya 50 kali. Dan setiap dari 50 tersebut mendapatkan keutamaan yang berlipat ganda. Oleh karenanya, di antara amalan-amalan salih al-badaniyah yang berkaitan dengan amalan anggota tubuh, yang paling afdal, yang paling mulia adalah salat. dan ia merupakan rukun Islam yang kedua setelah asyhadatain, setelah dua kalimat syahadah, sebagaimana yang telah sahih diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita jelaskan sebelumnya bahwa tidak sahih dan tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang menyebutkan bahwa peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, seperti yang masyhur di tengah-tengah kaum muslimin sehingga ditetapkan tanggalnya lalu kemudian dijadikan sebagai salah satu hari yang dirayakan, dalam keadaan kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada umatnya dua hari raya, tidak mengajarkan kepada umatnya hari-hari raya kecuali dua hari raya, Idul Fitr dan Idul Adha. Tidak ada hari yang lain yang disyariatkan untuk dirayakan. Kecintaan seorang muslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seharusnya dibuktikan dalam bentuk amalan mengikuti bimbingan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti bimbingan beliau, ikuti arahan beliau, ikuti sunnah beliau. Apabila kalian mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mencintai kalian dan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Maka seorang muslim yang cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah yang mempelajari sunnahnya, mengkajinya, memahaminya, lalu kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Setiap hari dia memuliakan sunnah. Dia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dalam sekali atau dua kali dalam setahun, hanya dalam perayaan ketika diadakannya perayaan-perayaan tersebut. Namun seorang muslim setiap hari mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat Rasulullah alaihi salatu wasallam, bersalawat kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, mencintai beliau dan mengikuti sunnahnya. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan, inna lailatul mi'raj lam yathbut min haythu at-tarikh fi ayyi lailatin hiya, bahwa malam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj tidak sahih ditinjau dari sejarah pada malam apa dia, karena itu bukan satu hal yang terlalu penting di dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting adalah mengimani kejadian Al-Isra wal Mi'raj, meyakini tentang kebenarannya, itu yang terpenting. Adapun kapan terjadinya, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum pun mereka tidak begitu perhatian untuk menyebutkan penanggalannya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, bal inna aqrabal aqwali fi dhalika annaha fi rabi' al-awwal, bahkan pendapat yang lebih mendekati kebenaran peristiwa Al-Isra wal Mi'raj terjadi pada bulan Rabi' al-Awwal, walaysat fi Rajab kama huwa masyhur 'inda an-nas al-yawm, dan bukan di bulan Rajab sebagaimana yang populer di tengah-tengah manusia pada hari ini. Fa idza lam tasih lailatul mi'raj allati yaz'umuha an-nasu annaha lailatul mi'raj wa hiya lailatul sabi' wal 20 min syahri Rajab, maka apabila tidak sahih dari sisi waktunya bahwa malam Lailatul Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj yang disangka oleh manusia bahwa itu terjadi pada malam 27 Rajab, itu tidak sahih. Lam tasihha tarikhiyan kama annaha lam tasihha syar'an, maka tidak sahih secara waktu, itu tidak sahih sebagaimana juga tidak sahih secara syar'i menetapkan malam tersebut atau hari itu untuk merayakan peristiwa Isra wal Mi'raj. Wal mu'min yanbaghi ay yabni umurahu 'ala al haqa'iq duna al awham, seorang mukmin sepantasnya untuk membangun setiap permasalahan, setiap perkaranya di atas hakikat yang ada, bukan di atas dugaan-dugaan yang tidak berdasar dan tidak sahih, diriwayatkan oleh para ahli sejarah. Kemudian ma'asyarul muslimin rahimakumullah, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj ini yang cukup menggemparkan dan jadi bahan tertawaan orang-orang musyrikin, dan bahkan ada sebagian dari mereka yang sebelumnya masuk ke dalam Islam karena berita ini mereka keluar, meninggalkan Islam karena menganggap ini sesuatu yang tidak masuk akal dalam pandangan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti dari dakwah beliau. Beliau terus menggencarkan dakwah dengan sedikitnya jumlah yang bersama beliau, ditambah lagi tekanan-tekanan yang begitu kuat dari orang-orang kafir Quraisy yang berusaha menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu tidak menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpangku tangan, tidak menyebabkan beliau berputus asa dari menyebarkan dakwah. Beliau terus menyebarkan pada orang per orang, pada kelompok per kelompok. Beliau sampaikan, mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masih ada jeda antara peristiwa Al-Isra wal Mi'raj dengan peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ke kota Al-Madinah An-Nabawiyah. Di antara dua kejadian besar ini ada beberapa peristiwa-peristiwa yang disebutkan di dalam sejarah Islam. Di antaranya peristiwa masuk Islamnya kaum Ansar, penduduk Madinah, yang ini yang kemudian menjadi cikal bakal hijrah ketika satu persatu dari penduduk Madinah mereka mengenal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun mengikutinya, mereka masuk Islam dan semakin bertambah jumlahnya sehingga terjadilah pembaiatan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di Al-Aqabah, yang dikenal dengan sebutan Bai'atul Aqabah, bai'at kaum Ansar di Al-Aqabah. Bai'at Al-Aqabah yang pertama dan Bai'at Al-Aqabah yang kedua, Yang ini yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala pada bait syair yang berikutnya, bait syair yang ke-37 setelah beliau menyebutkan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal bay'atul ula ma'athnai asyara min ahli taibatin kama qad dhukira. Wal bay'atul ula, bay'at pertama, yaitu bay'atul aqabah, yang pertama bersama ma'a ithnai asyara, bersama 12 orang dari penduduk Madinah, min ahli taibah, kama qad dhukira, sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu dalam kitab-kitab sejarah yang menerangkan tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebelum kita menjelaskan tentang apa yang terjadi dalam peristiwa bai'at ini, penting kita menyebutkan sedikit dari kronologi yang menjadi sebab penduduk Madinah mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengajak bangsa Arab secara khusus agar mereka masuk ke dalam Islam. Mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Terkadang berkumpul orang, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada kabilah-kabilah selain kabilah Quraisy, siapa di antara mereka yang siap untuk memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau terus menggencarkan dakwah. Meskipun beliau juga terus mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy. Disebutkan dalam satu riwayat, dalam riwayat At-Tabarani dan Ibn Abi Asim dalam Al-Ahad wal-Mathani, Al-Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam At-Tarikh Al-Kabir dari Al-Walid Ibn Abdurrahman Al-Jurashi, kata beliau, telah memberitakan kepadaku Al-Harith Ibn Al-Harith Al-Ghamidi, beliau berkata, qultu li abi, aku bertanya kepada ayahku, ma hadhihi al-jama'ah, apa kelompok ini, kelompok apa ini, kelompok apa ini? Yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bersama beliau. Al-Harith Ibn al-Harith bertanya kepada ayahnya sebelum dia mengenal Islam, maka dia mempertanyakan, kelompok apa ini? Maka ayahnya menjawab, haula'i qaumun ijtama'u 'ala sabi' lahum, mereka ini adalah kaum yang berkumpul bersama dengan sabi'. Sabi' itu istilah pembawa agama baru, ini dipopulerkan oleh kaum jahiliyah, orang-orang kafir. Mereka menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sabi', pembawa agama baru, agama yang nyeleneh, agama yang menyimpang, agama yang sesat dalam pandangan mereka. Mereka ini berkumpul, mereka adalah kaum yang berkumpul bersama dengan seorang sabi' milik mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Dan ini merupakan kebiasaan ahlul batil, termasuk cara-cara ahlul batil untuk menjauhkan manusia dari kebenaran adalah dengan menggelari ahlul haq dengan gelar-gelar yang munafir, yang menyebabkan manusia lari meninggalkannya, meninggalkan kebenaran itu. Dan itu dari dulu kebiasaan ahlul batil. tuduhan sebagian mereka bahwa ahlu sunnah itu al-musyabbihah, al-mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal ahlu sunnah berlepas diri dari kelompok al-musyabbihah. Tuduhan sebagian mereka bahwa ahlu sunnah itu hasyawiyah, ucapan-ucapannya tidak memiliki bobot, ucapan-ucapannya tidak ilmiah, dianggap kaku, hasyu, dianggap sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagian menyebutkan ahlu sunnah dengan sebutan Wahabi dan yang lainnya. Ya, Al-Hizbiyun sekarang mereka menyebut ahlu sunnah dengan sebutan Al-Madakhilah. Al-Madakhilah maksudnya para pengikut Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Sebagian menyebut Al-Jamiyah nisbah kepada Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Dan ini adalah gelar-gelar yang sengaja disebarkan oleh ahlul batil agar kemudian orang begitu mendengarnya maka mereka berlari meninggalkannya, enggan untuk mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka mereka mengatakan ini adalah kaum yang berkumpul bersama dengan sahabat milik mereka. Qala fatasharrafna fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nasa ila tauhidillah azza wa jalla wal iman bih. Tatkala kami menengok ya, melihat perkumpulan itu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di sana mengajak manusia agar mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman hanya kepada Allah. Hatta irtafa'an nahar, hingga siang hari. Sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari pagi beliau mendatangi orang per orang, kelompok perkumpulan-perkumpulan beliau datangi mengajak mereka agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala sampai siang hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka di luar rumah. Jadi bukan di podium, bukan melalui masjid-masjid, bukan melalui acara-acara resmi, bukan. Beliau datang ke pasar, beliau datang ke perkumpulan-perkumpulan untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai siang hari, fatasadda'a anhun nas, dalam keadaan manusia mereka menjauhkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkannya. Jadi Rasulullah yang mendatangi mereka, mereka meninggalkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Antum bisa bayangkan bagaimana sulitnya dakwah ketika itu, ikhwan. Sekarang ini dakwah masya Allah, ya. Masuk masjid berdakwah. Nah, bahkan dipanggil, diundang untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan Islam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal ketika beliau menyampaikan Islam kepada umat ini. Beliau harus mendatangi mereka walaupun mereka meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar. Dibutuhkan kesabaran di dalam dakwah ini. Wa aqbalat imra'atun qad bada nahruha tabki tahmilu qadhan wa mindilan fanawalathu minha fashariba wa tawadda. Thumma rafa'a ra'sahu ilaiha. Dalam keadaan di siang hari, orang-orang meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus menyampaikan la ilaha illallah, mendakwahi mereka. Kelelahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang seorang wanita. Ya, ketika itu belum turun ayat hijab. Sehingga disebutkan wanita ini nampak bagian lehernya gitu. Ya. Pakai-pakai ya, ketika itu mereka biasa menutup kepala tapi masih nampak bagian leher, sambil wanita ini menangis, sambil dia membawa kadah, membawa tempat air minum, berisi air minum, dan membawa sapu tangan. Lalu dia berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun minum dan berwudu dari air tersebut yang dibawa oleh wanita ini. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, melihat kepada wanita tersebut. Lalu beliau mengatakan, ya bunayya khambiri alayki nahrahi wa la takhafi ala abiki ghalabatan wa la dhulla. Wahai putriku, ternyata itu adalah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai putriku, tutuplah lehermu. Padahal ketika itu belum turun ayat hijab. Tutuplah lehermu wahai putriku. Jangan engkau mengkhawatirkan ayahmu bahwa dia akan terkalahkan atau dia akan menjadi hina. Tidak, jangan engkau khawatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar di atas keyakinan bahwa ini adalah dakwatullah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah yang harus beliau tunaikan. Jangan engkau khawatir. Ayahmu tidak akan terkalahkan. Ayahmu tidak akan menjadi orang yang hina. Fakultu man hadihi, maka aku pun bertanya kepada ayahnya, siapa wanita ini? Qalu hadihi Zainab ibnatuhu. Maka mereka menjawab, ini adalah Zainab putrinya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat ayahnya kelelahan sampai siang hari beliau terus berdakwah, manusia malah meninggalkan. Malah meninggalkan. Datang Zainab untuk memberi minum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu beliau kehausan, ya. Di tengah-tengah terik matahari, sulitnya menyampaikan dakwah ini. Namun beliau bersabar. Subhanallah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Rabi'ah bin Abbad Ad-Dili, kata beliau, ra'aitu Aba Lahab bi'ukab wa huwa yatba'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Abu Lahab bi'ukab, nama tempat di sana ada pasar, pasar Ukab di Makkah, dalam keadaan dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berjalan, Abu Lahab, pamannya Rasulullah ini, di belakang Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti Rasulullah. Kemana dia pergi? Wa huwa yaqul, dalam keadaan Abu Lahab terus menyampaikan, terus mengatakan, ya ayuhan nas, inna hadha qad ghawa. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya orang ini telah menyimpang. Fala yughwiyannakum an alihati abaikum. Jangan sampai membuat kalian berpaling dari sesembahan-sesembahan nenek moyang kalian. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafirru minhu. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlari meninggalkan Abu Lahab, Abu Lahab terus di belakangnya mengikuti. Luar biasa ini. Beratnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin menyampaikan, Abu Lahab di belakang terus mempengaruhi. Hei, ini orang sudah sesat, ini orang nyimpang, jangan kamu ikuti. Nah, berat sekali dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang masya Allah kita menyampaikan Islam, ya, paling-paling bantahannya nanti belakangan di tempat lain bantahnya. Ya. Sekarang kita bisa menyampaikan al-haq, bisa menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikhwan, begitu beratnya dakwah beliau. Ya. Ini harus kita ketahui. Ya. Sekarang kita hanya merasakan nikmatnya Islam. Alhamdulillah, nikmatnya kita melakukan ibadah. Kita hidup di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Kita melakukan ibadah, tidak ada yang menghalang kita. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah alaihi salatu wassalam, perjuangan beliau luar biasa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafirru minhu, Rasulullah meninggalkan Abu Lahab wa huwa ala atharihi, sementara Abu Lahab terus mengikuti jejaknya Rasulullah. Kemana dia pergi? Wa nahnu natba'uhu wa nahnu ghilman, dan kami mengikuti Rasulullah. Ketika itu kami masih anak-anak. Jadi yang mengikuti, ya biasanya namanya anak-anak ada yang aneh-aneh itu, jadi bahan tontonan, iya kan? Anak-anak, lihat, ada pertentangan nih. Rasulullah pergi, di belakangnya Abu Lahab ngikut. Nah, Rasulullah menyampaikan al-haq, Abu Lahab mencegah manusia dari al-haq. Ya. Anak-anak melihat sebuah keanehan, maka mereka ikut. Kemana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi dan memperhatikan Abu Lahab yang terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka'anni anzuru ilaihi ahwal dhu ghadiratain abyadan nas wa ajmaluhum, seakan-akan aku melihat Abu Lahab itu ahwal, dia orangnya agak matanya itu ada juling gitu ya, dhu ghadiratain, ada semacam buntut ya, rambutnya yang di kepang kecil gitu ya, jadi dia kayak buntutnya ada dua, dia orang yang paling putih kulitnya dari manusia dan paling ganteng. Subhanallah, ternyata ketampanan itu tidak bermanfaat. Tanpa iman, tanpa takwa Allah Subhanahu wa taala, dia paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi penampilan luar biasa. Dari sisi nasab keturunan, pamannya Rasulullah. Nasabnya yang paling mulia, asyraful ansab, nasab Quraisy dari Banu Hashim. Ternyata itu semua tidak memberi manfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bermanfaat. Apa yang dia usahakan tidak bermanfaat. Allah azza wajalla hinakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dalam Al-Kubra, Ibnu Majah dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nas fil mausim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menawarkan dirinya kepada manusia di musim haji. Biasanya kan musim haji itu berkumpul dari berbagai macam kabilah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan berkumpulnya kabilah-kabilah tersebut sebagai momen untuk menyampaikan dakwah. Mendatangi mereka, menawarkan kepada mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala rajulun yahmiluni ila qaumih fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi." Adakah seseorang di antara kalian yang ingin dia membawaku kepada kaumnya untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, sesungguhnya kaum Quraisy telah mencegah aku untuk menyampaikan kalam Rabbi, firman Allah Subhanahu wa taala, risalah dari Allah azza wajalla. Jadi beliau menawarkan diri, ada enggak yang mau dari kalian membawa aku kepada kaumnya untuk menyampaikan kebenaran ini, untuk menyampaikan dakwah tauhid kepada mereka. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari hadis Jabir radhiyallahu an, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alan nas bil mauqif. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada manusia sambil beliau mengatakan, hal min rajulin yahmiluni ila qaumih fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Adakah seseorang di antara kalian yang ingin membawa aku untuk disampaikan pada kaumnya? Sesungguhnya kaum Quraisy telah melarang aku untuk menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa atahu rajulun min Hamdan, maka ada seorang dari kabilah Hamdan datang kepada Rasul. Maka Rasul bertanya, "Mimman anta?" Dari mana kamu? Faqala ar-rajul, kata lelaki ini, "Min Hamdan," dari Hamdan, kabilah Hamdan. Qala fa hal 'inda qaumika min mana'ah? Kata Rasul, "Apakah kaummu ada yang mampu memberikan perlindungan kepadaku sehingga aku mampu menyampaikan kebenaran?" Kata lelaki ini, "Na'am," iya, ada. Sudah setuju lelaki ini agar dia membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kabilahnya untuk menyampaikan tauhid. "Tsumma innar rajula khasyya ay yaghfirahu qaumuh." Kemudian setelah sebelumnya dia mengatakan iya, tiba-tiba lelaki ini khawatir jangan sampai dia dijauhi oleh kaumnya, dia disikapi oleh kaumnya, takut lagi dia. Ya. Akhirnya dia datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Atihim fa ukhbiruhum, thumma atika min 'amin qabil." Begini dulu, saya datang dulu kepada kaumku, saya beritakan kepada mereka, nanti keputusannya saya akan mengabarimu tahun depan. Tahun depan, tunggu musim berikutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam," ya sudah. Ya, mau gimana lagi? Luar biasa, sulit, berat. Fantalaqa wa ja'a wafdul ansar fi Rajab. Nah, pada saat-saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpisah dengan lelaki ini yang tadinya ingin menyampaikan dakwah, lalu kemudian lelaki ini menunda. Lalu datanglah utusan dari kalangan Ansar di bulan Rajab, yang itu merupakan sebab kaum Ansar mengenal Islam. Datang sekelompok dari kaum Ansar dari Madinah datang ke Makkah. Apa yang terjadi dan mengapa mereka datang ke Makkah? Ada tujuannya. Tujuannya bukan untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada awalnya. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan At-Tabarani dengan sanad yang hasan dari Mahmud bin Labid, saudara dari kabilah Bani Abdul Ashhal. Beliau menceritakan, "Lamma qadima Abul Haisar Anas bin Rafi' Makkah." Ketika Abul Haisar Anas bin Rafi' datang ke Makkah. Abul Haisar ini dari Madinah dan dia dari suku dari kabilah Aus. Dari kabilah Aus. Para ulama berselisih apakah dia termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menyebutkan, namun sebagian para ulama, Ibnu Hibban menyebutnya bahwa dia seorang tabi'i. Orang seperti ini disebut mukhadram. Dia bertemu Rasulullah tapi ketika itu dia belum menjadi seorang mukmin. Ya, lalu kemudian setelah itu dia tidak bertemu Rasulullah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, sehingga dia digolongkan sebagai tabi'i. Wallahu alam. Nah, Abul Haisar Anas bin Rafi' ini dari kabilah Aus. Kita mengetahui bahwa di kota Madinah ada dua kabilah terbesar. Yang kedua kabilah ini terus bersaing. Karena sama-sama besar, sehingga pertempuran terus terjadi di antara mereka. Perselisihan yang tidak diketahui kapan ujungnya. Ternyata perselisihan itu berhenti setelah mereka mengenal Islam dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka, Aus dan Khazraj. Nah, Abul Haisar ini, Anas bin Rafi', dia dari Aus. Datang ke Makkah. Wa ma'ahu fityatun min Bani Abdul Ashhal fihim Iyas bin Mu'ad. Bersamanya ada beberapa pemuda dari kabilah Bani Abdul Ashhal. Di antara para pemuda yang datang bersamanya ada yang bernama Iyas bin Mu'ad. Yaltamisuna al-hilfa min Quraisy ala qaumihim min al-Khazraj. Tujuan mereka datang ke Mekah ya untuk meminta agar terjadi perjanjian untuk bersekutu, kerjasama dengan kaum Quraisy untuk melawan kabilah Khazraj. Jadi meminta bantuan, bersekutu, beraliansi dengan kaum Quraisy, karena mereka mengetahui bahwa kaum Quraisy juga punya kekuatan, kekuatan pertempuran, persenjataan. Sehingga dari Aus ini datang untuk menetapkan kerjasama itu untuk melawan kaum atau melawan kabilah saingannya Khazraj. Sami abihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang kedatangan mereka ini didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Rasulullah ini kesempatan untuk menyampaikan dakwah kepada mereka. Fa'atahum fajalasa ilaihim. Maka Rasulullah mendatangi mereka lalu duduk bersama dengan mereka. Jadi memang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerja keras, beliau yang mendatangi. Beliau yang mendatangi orang per orang, mendatangi perkumpulan-perkumpulan. Kalau sekarang kan ilmu yang didatangi. Orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan mereka. Kata Rasulullah kepada mereka, "Hal lakum ila khair mimma ji'tum lahu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maukah kalian mendapatkan kebaikan dari sebab kedatangan kalian ini? Mau kalian mendapatkan kebaikan? Meraih kebaikan?" Mereka bertanya, "Wa madzak?" Apa itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ana Rasulullah." Saya adalah Rasulullah. Antum bisa membayangkan bagaimana sulitnya pengakuan ini. Iya kan? Mendatangi orang ngaku, saya orang berilmu, misal, saya orang alim loh. Orang kalau mendengar orang datang ngaku alim, hah? Siapa ini orang? Tidak dikenal, tidak diketahui. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus menyampaikan itu. Walaupun seringkali beliau mendapatkan jawaban yang menyebabkan beliau bersedih. Aku Rasulullah, beliau sampaikan. Ba'athani ila al-ibad, ad'uuhum ila an ya'budullah la yushriku bihi syai'an. Allah Subhanahu wa taala mengutusku kepada hamba-hamba ini untuk aku mengajak mereka agar menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa anzala 'alayya kitab, dan Allah menurunkan padaku sebuah kitab. Tsumma dzakara al-Islam, lalu kemudian beliau menyebutkan tentang Islam. Wa tala 'alaihimul Qur'an, membacakan kepada mereka Al-Qur'anul Karim. Maka setelah mereka mendengarkan, yang betul-betul perhatian mendengarkan penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Iyas bin Mu'adz dari kalangan pemuda ini. Iyas bin Mu'adz. Wa kana ghulaman hadatsan, dan ketika itu beliau masih remaja. Masih muda sekali. Kata Iyas bin Mu'adz mendengarkan penjelasan pemaparan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka dia pun mengatakan, "Eh kaum, hadza wallahi khair mimma ji'tum lah." Wahai kaumku, demi Allah, ini jauh lebih baik daripada tujuan kalian datang ke sini untuk bersekutu dengan kaum Quraisy. Ini jauh lebih baik. Mengajarkan tauhid, mengajarkan tentang akhlakul karimah, silaturrahim, membantu orang yang lemah, terus diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa itu Islam. Ternyata Iyas bin Mu'adz tertarik. Beliau mengatakan, ini jauh lebih baik. فأخذ أبو حيصر أنس بن رافع حفنة من البطحاء فضرب بها وجه إياس بن معاذ. Ketika mendengarkan ucapan Iyas bin Mu'adz yang tertarik dengan pemaparan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Haisar ini yang memimpin perjalanan itu, dia mengambil tanah dari Batha itu, dia mengambil tanah lalu dia hantamkan ke wajahnya Iyas bin Mu'adz. Maksudnya dia mengingkari apa yang dikatakan oleh Iyas ini. Begitu dianggap begitu mudahnya untuk menerima penyampaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata majelis itu betul-betul memberi pengaruh. Walaupun setelah pemaparan Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak bahwa mayoritas mereka mengingkari, Abul Haisar mengingkari, meskipun Iyas bin Mu'ad tertarik, betul-betul tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun majelis itu memberi pengaruh. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum wa ansarafu ila al-Madinah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiri berpisah dari mereka, lalu mereka pun kembali ke Madinah. Subhanallah, memberi pengaruh. Kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada saat kita menyampaikan dakwah, ya, kita melihat orang ini nampaknya ngeyel, nampaknya mengingkari, ya. Kita tidak mengetahui ternyata apa yang disampaikan kepadanya itu memberi pengaruh ke dalam hatinya. Kalau tidak hari itu, mungkin besok. Kalau bukan besok, mungkin lusa, ya. Dia akan mengingat nasihat itu, dia akan mengingat kejadian itu, dia akan berpikir. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sampaikan dakwah sabar, ya. Ketika engkau menyampaikan al-haq, lalu nampak di hadapanmu bahwa dia mengingkari atau dia menertawai, belum tentu itu tidak memberi pengaruh. Belum tentu. Boleh jadi itu memberi pengaruh. Nah, dia akan memikirkan, dia akan mencerna, ternyata betul juga apa yang disampaikan oleh itu ustadz itu, ya, atau si fulan itu. Dan masya Allah, kita merasakan itu. Banyak yang dahulu mereka menentang dakwah, mereka tidak senang kepada dakwah, maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka hati mereka, akhirnya mereka menerima dakwah, mereka menerima kebenaran. Maka kembalilah mereka ke Madinah. Fakanat waqa'atu Bu'ad bainal Aus wal Khazraj. Pertempuran terus terjadi antara Aus dan Khazraj. Qala thumma lam yalbath Iyas bin Mu'ad an halak. Kemudian tidak lama kemudian setelah itu, ya, Iyas bin Mu'ad ini meninggal. Yang tadi tertarik dengan pemaparan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lama kemudian setelah kejadian itu meninggal. Kata Mahmud ibn Labid, fa akhbarani man hadarahu min qawmi inda mautihi annahum lam yazalu yasma'unahu yuhallilu Allah wa yukabbiru wa yahmadu wa yusabbihuhu hatta mata. Kata Mahmud bin Labid, telah memberitakan kepadaku orang yang menghadiri akhir-akhir kematiannya dalam keadaan dia sekarat dari kaumku, bahwa mereka selalu mendengar Iyas bin Mu'ad ini mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal. Fama kanu yashukuna an qad mata musliman. Dan mereka ketika itu tidak pernah meragukan bahwa Iyas bin Mu'ad mati sebagai seorang muslim. Ini kejadiannya sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Ya. Memberi pengaruh pada diri Iyas bin Mu'ad sehingga dia pun masuk ke dalam Islam. Laqad kana istasyara al-Islam fi dzalikal majlis hina sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sami'a. Dan dia telah merasakan kebenaran Islam di majlis itu ketika dia mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang telah dia dengarkan. Mati sebagai seorang muslim. Nah, dan disebutkan pula bahwa Abul Haisar yang tadinya marah kepada Iyas bin Mu'ad ternyata belakangan juga masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.